Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh rahmah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan bil qalam wa 'allama ma lam ya'lam. Baiklah para pendengar, pada hari ini kita akan membawakan surat Ali Imran ayat 121, yaitu kita memasuki kisah perang Badar dan Uhud. Adapun firman Allah Ali Imran ayat 121 ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin dan pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di sini diawali ayat 121 ini dengan wa'id. Wa'id di sini diartikan ingatlah. Ghadauta ini menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin atau orang-orang yang berperang untuk perang Badar ataupun perang Uhud ini, mereka pergi di awal siang. Mulai siang itu. Jadi dengan membahasakan ghadauta, karena dalam bahasa Arab al-ghadah itu artinya awal siang, sedangkan ar-rawahah berarti akhir daripada siang tersebut. Dan dilanjutkan dengan kata, dengan firman Allah selanjutnya, min ahlika. Di sini maksudnya ahlun di sini adalah istri. Tapi memang diterjemahkan dalam bahasa terjemahan di sini adalah keluargamu. Wa id ghadauta min ahlika, karena simbolnya dalam keluarga itu adalah istri, kan begitu. Maka difirmankan Allah, wa id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Tubawwi'ul mu'minin sini diartikan bawa'a, di sini menempati. Jadi posisi orang-orang yang beriman ini menempati tempat-tempat untuk berperang di jalan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan lagi Maha Mengetahui. Jadi memang berperang itu adalah konsekuensi sebagai seorang yang beriman. Sebagai orang-orang yang beriman, ada hal yang perlu kita cermati di sini, yaitu kata-kata maqa'ida. Maqa'ida ini adalah jamak yang artinya bangku-bangku, mufradnya adalah maq'adun, dengan arti adalah tempat duduk atau tempat untuk diduduki. Juga artinya dengan yang lain itu artinya tempat tinggal. Tempat tinggal yang permanen. Mengapa Allah memberikan firman-Nya dengan mengucapkan maq'ida lil qital? Jadi memang betul-betul supaya orang-orang mukmin itu merasakan bahwasanya bukan asing lagi tempat mereka itu untuk berperang. Memang sebagai konsekuensi sebagai orang-orang yang beriman, sehingga mereka merasakan bahagian dari kampung halaman mereka. Maka dibahasakan dengan maqa'ida lil qital. Disitulah betul-betul orang mukmin itu merasakan tempatnya itu, bukan hanya di dalam rumah, di keluarganya, tapi juga di dalam medan pertempuran. Karena ayat yang sebelumnya tadi juga ada hubungannya dengan ayat 121 ini, yaitu wa in tasbiru wa tattaku. Ini enggak akan terlepas ini. Sabar saja tidak bisa, mesti bertakwa kepada Allah. Tidak ada artinya sabar kalau tidak bertakwa. Memang itu sudah kata kunci deh istilahnya. Kata kunci sebagai orang mukmin yang betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu akan memberikan segalanya. Maka dibahasakan dengan maqa'ida lil qital. sebagai kampung halaman pula, coba bayangkan itu. Betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu akan memberikan segalanya. Tapi kita harus meyakini, karena di akhir ayat ini dikatakan wallahu samiun alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah jelas itu, orang yang akan pergi betul-betul mendasari dari keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah, Allah akan memberikan segalanya dan Allah mengetahui apa yang dalam isi hatinya. Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Dan memang orang kadang-kadang mendengar kata sabar, kata harus sabar dan bertakwa ini, kadang-kadang orang sudah menjadi buah bibir dari setiap orang. Oh, sabar lagi, tapi yakinlah, sabar kita itu karena ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya sekedar mengucapkan dari mulut kitanya. Sabar kita itu karena ketakwaan kita pada Allah. Maka di dalam surat Ar-Ra'd, itu dikatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti orang-orang yang sabar itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Langsung disuruh Allah kepada malaikat, masukkan orang ini ke dalam surgaku, katanya. Maka fata'ajjaba al-malaika. Malaikat itu ta'ajub. Kenapa akan terjadi begini? Maka itulah sesuai dengan firman Allah, salamun alaikum, disambut dengan salamun alaikum bima sabartum. Fani'ama uqbad dar. Alangkah indahnya tempat orang-orang yang bersabar itu adalah tempat di dalam di sisi Allah, yaitu surga, jannatun na'im. Fani'ama uqbad dar. Sungguh nikmat. Itu jadi enggak sekedar katakan wa in tasbiru wa tattaqu, tapi mempunyai arti yang sangat dalam. Karena kadang-kadang kita melihat kadang-kadang orang-orang pulang dari jamaah haji, sabar itu kan ada batasnya, katanya. Padahal kalau kita as-sabru bila hudud, tidak ada batasnya. Karena apa? Kita melaksanakan sabar ini karena ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah melaksanakan sabar dan ketakwaan kita pada Allah, itu adalah puncak ibadah yang paling tinggi. Sedangkan dalam Al-Quran diingatkan kita lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Allah, artinya mengabdilah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Kan kira-kira begitu. Al-yakin di sini bukan arti yakin, tapi maut. Sampai datang ajal menjemputmu. Jadi tidak ada batasnya. As-sabru bila hudud. Subhanallah. Iya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang sabar dan atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik untuk dikomentari memang. Kita melihat ayat ini ada menunjukkan sebuah tem waktu yang sangat strategis. Wa iz ghadauta min ahlika. Berangkat di pagi hari meninggalkan keluarga. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu selain seorang nabi, beliau juga seorang pemimpin negara, pemimpin perang, dan orang yang ahli strategi dalam berperang. Maka di sini kita melihat ada struktur yang sangat jelas bahwa nabi itu menjadi seorang panglima yang mengatur posisi di mana pos-pos jaga dan pos perang bagi orang-orang yang berperang mukmin pada saat perang Uhud itu terjadi. Dan satu hal yang kita lihat bahwa inilah Rasulullah berjuang. Dia mulai dari pagi-pagi hari. Nah, maka segala sesuatunya bila kita mulai dari semenjak pagi, maka mudah-mudahan di sana ada barokah dan juga ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang punya kedai bukanya jam 8, jam 9, maka mudah-mudahan kedainya itu susah lakunya. Kenapa? Sebab orang sudah belanja duluan di mana-mana pada jam 7, jam 8. Tapi kalau di habis subuh buka, insyaallah rezekinya akan banyak. Inilah perlunya pagi itu saya melihat di sini. Demikian juga kita kalau mau segera selesai urusan di kantor di mana, ya lebih pagi lebih bagus. Jangan tidur pagi. Jangan ya. Tidur pagi. Taib, saya ingin sedikit menyoroti kalimat-kalimat dalam firman Allah ini. Bahwa yang menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wa. Wa di sini adalah wa ataf, berarti menunjukkan adanya hubungan antara ayat 121 ini dengan 120. Apa hubungan kedua ayat ini? Hubungannya adalah kalau di dalam ayat terdahulu 120 Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Allah sudah menjanjikan kalau kamu bersabar dan bertakwa maka mereka tidak akan pernah dapat memudaratkan kamu. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan wa izghadauta min ahlika, maka persiapkanlah dan yakinlah untuk maju berperang dengan segala kekuatan kamu karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong, menjadi penolong kamu. Jadi Allah memulai kalimat itu dengan wa, menunjukkan ataf hubungan antara ayat 120 dengan 121. Kemudian Allah juga mengatakan di sini memakai redaksi dengan iz. Iz maknanya adalah dan ingatlah ketika. Setiap ayat Al-Quran yang dimulai dengan is itu untuk menunjukkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang memberikan pelajaran yang sangat banyak yang harus tetap diingat dan dijadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Apa pelajaran yang penting diambil di dalam ayat ini? Bahwa Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai seorang nabi, beliau dengan keimanan yang mantap dan keyakinan yang kuat siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya untuk dapat untuk menghadapi orang-orang kafir yang bersedia untuk menghancurkan agama Islam ini. Oleh karena itu, kesiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu pelajaran yang besar bagi kita bahwa umat Islam tetap akan mendapatkan tantangan-tantangan ke depan yang mungkin lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan bingung dengan tantangan yang akan dihadapi. Akan tetapi yang harus diperkuat adalah bagaimana kita tetap wa in tasbiru wa tattaqu, tetap bersabar dan bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap membantu kita. Ya. Iya, saya tambahkan sedikit ini. Min ahlika di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi adalah kamar Aisyah. Karena Rasul berada di dalamnya saat kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan atas orang-orang yang terbunuh dan tertawan dalam perang Badar. Jadi suatu hal yang menarik, kenapa disebutkan kamar Aisyah sementara di sini keluar rumah keluargamu? Itu mengindikasikan bahwa Nabi memiliki istri yang banyak. Betul. Nah, pada hari itu dapat giliran adalah Aisyah, dan itu juga merupakan cerminan bahwa Rasul itu melakukan penggiliran itu secara adil dan kompromi, artinya adalah kesepakatan yang walaupun tidak harus baku. Kemudian suatu hal yang menjadi menarik lagi, ini keluar untuk menghadapi kaum kafir Quraisy dalam menghadapi perang Uhud. Perang Uhud itu tergambar oleh masyarakat Muslim bahwa dalam perang Uhud itu umat Islam kalah. Padahal kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, umat Islam menang dalam perang Uhud, hanya saja kalah pada termin kedua. Termin pertama menang, pada waktu menang ini tergelincirlah pasukan pemanah, lupa atas pesan Nabi, sehingga kesempatan pada termin kedua orang Khalid bin Walid memenangkan perang itu. Tetapi selanjutnya pada termin ketiga umat Islam mengambil posisinya dan menguasai daerah Uhud. Jadi sebenarnya kalau ditinjau dari segi akhir, maka umat Islam mulai menang. Kalau ditinjau dari jumlah yang mati pun sama jumlahnya, artinya seri, sama-sama gugur 70. Harta rampasan akhirnya dapat juga oleh umat Islam. Jadi sebenarnya perang Uhud adalah kemenangan umat Islam, cuman tidak mutlak sebagaimana peperangan di perang Badar. Ada pelajaran penting dalam perang Uhud yang tidak dapat di Badar, bahwa adapun Rasul kalau misalnya tidak mengikuti aturan main dari yang ditetapkan Rasul, sahabat bisa mengalami kekalahan. Betul. Jadi bukan berarti aku orang Islam pasti menang di mana-mana. Tidak. Kalau tidak mengikuti sunnatullah, aturan main, dengar cakap Rasul, jangan turun walaupun keadaan bagaimana, wahai kau pemanah. Ketika itu dilanggar, maka musibah tidak saja menimpa kaum pemanah, tetapi seluruh pasukan menjadi kocar kacir. Nah, ini merupakan pembelajaran. Yang ketiga saya catat menjadi penting, kenapa kok kisah perang di dalam Al-Quran begitu banyak sehingga orang mengatakan umat Islam itu adalah agama perang. Doyan perang. Islam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syaa Allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak tidak ada perang di muka bumi ini. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah berkeinginan perang ada di muka bumi ini. Ya, Jadi perang itu bukan Islam yang menginginkan, Allah langsung menginginkan itu perang ada. Kenapa? Kalau perang ada, berarti benih-benih kebenaran dan kebaikan masih ada di muka bumi ini. Betul. Tapi kalau perang sudah tidak ada, kezaliman merata dan tidak ada orang yang berani menantang kezaliman itu. Jadi tetap ada kaum kecil, orang separatis yang menantang pemimpin yang zalim, supaya apa? Yang zalim tadi tahu diri. Betul. Bahwa kemunafikan dia, arogan, sifat yang sudah merasa dirinya Tuhan itu sebenarnya adalah tidak permanen, dan di sana ada kelompok yang memusuhkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allah ma qatatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid." Perang adalah keinginan Allah untuk apa? Agar dunia ini berada pada rel yang lurus. Ketika sudah ada penyimpangan, ada orang yang mengoreksinya supaya berada pada posisi yang lurus. Terkadang umat Islam sangat takut untuk berada pada baris meluruskan penyelewengan dan penyimpangan. Tapi Allah telah mengatakan ini harus terjadi, walaupun caranya dengan melalui perang. Maka ditemukan sholat sangat sedikit dibahas dalam Al-Quran, tapi perang Badar dan Uhud ini begitu panjang diceritakan. Karena apa? Sholat tidak sempurna kalau keamanan tidak terjamin. Bagaimana negara mau makmur kalau misalnya rakyat tertindas? Umat Islam sekarang sudah tertindas secara ekonomi. Nah, sekarang mau tertindas lagi secara perang, secara keamanan. Tentu ini tidak diharapkan. Untuk itu di negara yang kita cinta ini ditemukan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk membela kesatuan NKRI itu. Itu adalah wujud supaya apa? Kebenaran dan keadilan serta keamanan di Indonesia ini terjamin. Itu tambahan dari saya. Berarti setelah saya mendengarkan dari komentar Ustadz Arifin bahwasanya namanya perang itu tidak ada habis-habisnya. Iya, betul. Dan setelah kita melihat dari penjelasan tentang perang Uhud itu tadi, sebetulnya kalau saya melihat lebih lanjut lagi, itu bukan permasalahan kalah atau menangnya di situ, tapi bagaimana kita tetap menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Rasul. Iya. Karena inilah dia, melihat sesuatu yang lihatnya karena itu harta, jadi mata lupa itu diri. Lupa diri, silau mata itu melihatnya, sehingga dapat melalaikan hal itu. Di sini juga kan sangat dituntut untuk berperang, dalam arti kata bukan hanya berperang fisik, tapi untuk berperang melawan segalanya itu nafs, agar kita itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dari firman akhir dari ayat ini adalah wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Itulah dia. Kemanapun kita, Allah akan melihat, mengetahui dan mendengar apa yang menjadi dalam hati kita ini. Ya, mudah-mudahan dapat menjadi penyejuk keimanan kita dan para pendengar semuanya. Dari Safir Al-Azhar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.